Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. طيب kita sudah menyelesaikan membaca hadis sekaligus syarahnya pada hadis pertama dan kedua, hadis pertama hadis Ibnu Umar. Sedangkan hadis yang kedua hadis Sahal ibn Abi Hasnah. Baik, terkait dengan beberapa kaifiyah atau tata cara salat khauf yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Baik. Kita murojaah dulu ya. Abdurrahman Ihsan. Cara yang ada pada hadis Ibnu Umar bagaimana? Ya, caranya secara global gimana? Satu rakaat, satu rakaat. Maksudnya gimana satu rakaat? Salatnya semuanya satu rakaat? Salatnya satu rakaat saja? Salat bersama Nabi satu rakaat. Gambarannya gimana? Rakaat pertama bersama Nabi, kemudian setelah itu pergantian di rakaat pertama juga gantiannya di rakaat kedua. Kapan dilakukan tata cara dengan cara ini? Ya, ketika perang. Ya, ketika perang, betul. Ya, terkait dengan posisinya, posisi musuh di mana itu? Ketika musuh menyerang. Yeah. Abdurrahman Solo. Ketika musuh berada di hadapan. Yeah. Kurang pas. Muhammad, ketika musuh bagaimana? Ketika musuh berada membelakangi kiblat. Firdaus tersenyum ini, sepertinya punya jawabannya. Apa Firdaus jawabannya, Firdaus? Ketika musuh bagaimana? Ya, itu namanya Firdaus. Masih Firdaus namanya. Ketika musuh bagaimana? Ketika musuh Ja'far Allah. Baik. Hidayat. Baik, ketika musuh pada posisi selain di arah kiblat. Jadi bisa pada posisi di sebelah kanan atau kiri, yang jelas ya, ketika menghadapi musuh, posisi musuh tidak pada posisi arah kiblat. Terusnya bagaimana Hidayat? Pasukannya dibagi berapa? Dibagi dua terus? Itu yang ada pada hadis ya Bang? Hadis Ibn Umar. Menyelesaikan sendirinya di mana? Apakah di tetap di tempat sholatnya itu sendiri-sendiri atau bagaimana? Yang pada hadis Ibn Umar. Kurang paham. Ada yang paham mungkin? Ah Ihsan, ya. Mundur. Semata mundur ya, atau bagaimana posisinya? Ngambil alih posisi. Menghadapnya tetap ke arah kiblat atau ke musuh? Ke musuh. Baik. Sambil menyelesaikan salatnya. Kemudian yang semula jaga ngambil posisi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelompok kedua, kapan salamnya? Aisan. Iya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ada pada hadis Sahal Ibn Abi Hasmah, Abu Ja'far, Pak Fauzi, Pak, pasukan dibagi dua. Yang pertama, ya, salat bersama Rasulullah. Mundurnya kemana? Ya, mengambil posisi yang ditempati oleh pasukan yang berjaga tadi. Baik. Ketika imam dalam hal ini sudah masuk ke rakaat kedua, ya. Baik. Imam berapa rokaat nambahnya setelah itu? Satu aja. Rokaat kedua berarti setelah duduk tasyahud. Segera salam atau menunggu sampai selesainya pasukan menyelesaikan rokaat kedua? Imam langsung salam. Imam menunggu ya, jadi duduk lama sambil menunggu pasukan yang kedua ini menyelesaikan sholatnya, kan karena yang bersama dengan imam hanya dapat satu rokaat, sehingga ketika pasukan sudah masuk ke duduk tasyahud, mereka tasyahud bersama dengan imam, kemudian salam bersama dengan imam. Tapi ini yang ada dari tata cara yang kedua pada hadis Sahal Ibn Abi Hasmah. Tidak ada sisi perbedaan rokaat ataupun tata cara yang ada pada hadis Ibn Umar dengan hadis Sahal Ibn Abi Hasmah. Kemudian kita masuk pada hadis yang ketiga. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam al-hadithus salis, hadis yang ketiga. An Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Jabir dan ayahnya sahabian, keduanya kedua-duanya sahabat. Qala, kata Jabir, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatal khaufi. Aku pernah menyaksikan, yakni ikut, yang dimaksud ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat khauf. Fasafafna saffaini. Maka kami ketika itu membentuk dua barisan khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pasukan juga dibagi dua sebagaimana pada tata cara yang sebelumnya. Wal aduwu bainana wa bainal qiblati. Sementara musuh berada pada posisi antara kami kaum muslimin dengan kiblat. Jadi musuh berada di arah kiblat dari kaum muslimin. Wa kabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada sebagian nuskhah dengan fa, ya, fa kabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, fa di situ, ya, maknanya kemudian. Kalau dengan yang ada pada nuskhah kita, dan nabi pun bertakbir. Jadi setelah pasukan semuanya ditata menjadi dua saf di belakang nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Yang dimaksud di sini takbiratul ihram. Wa kabbarna jami'an. Maka kami pun bertakbir semuanya, baik yang ada pada saf pertama maupun saf yang kedua. Semuanya salat bersama-sama. Baik, kapan ini dilakukan? Yakni ketika musuh berada pada posisi arah kiblat. Jadi pada posisi berdiri ini, ya, kedua saf dari makmum semuanya melakukan gerakan yang sama, demikian juga bacaan pada posisi berdiri tersebut. Thumma raka'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ruku'. Wa raka'na jami'an, dan kami dua-duanya, ya, barisan salat kami melakukan ruku'. Jadi bersama-sama ruku'. Jadi semuanya pasukan yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku'. Karena pada posisi ruku' ini masih bisa untuk, ya, melihat, ya, ini arah musuh, sehingga semuanya ruku', dan ini tentu atas bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebelum pelaksanaan sholat ini tentu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan tata cara yang akan dilakukan oleh mereka dalam sholat khauf tersebut. Thumma rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa rafa'na jami'a. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, yakni bangkit dari ruku untuk berdiri i'tidal. Wa rafa'na jami'a, maka kami pun semuanya dua-dua dari saf, ya, pasukan ini pun, yakni bangkit dari ruku, mengangkat kepala dari ruku semuanya. Thumma hadara bisujudi was-saffu alladhi yalihi. Kemudian in hadara, ini yang dimaksud, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadara bis sujud, yakni nazala ila sujud, maknanya demikian. Ini beliau turun untuk melakukan gerakan sujud. Wassaful ladzi yalihi, demikian pula saf yang yalihi, yakni yang berada di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini saf yang pertama. Jadi ketika sujud ini diikuti oleh yang berada pada saf yang pertama. Wa qama as-saffu alladhi yalihi. Wa qama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahri al-aduwi, alafu lompat dua. Adapun as-saff al-mu'akhkhar, ya, saf yang di belakang, ya, mereka tetap berdiri fi nahril aduwi, yani makna fi nahril adu, ya, amamal aduwi, yani mereka tetap pada posisi berdiri menghadap musuh, di hadapan musuh. Ini yang saf kedua. Jadi saf yang pertama ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan gerakan sujud. Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sujuda wa qama as-saffu alladhi yalihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyelesaikan sujud, ini sujud yang kedua tentunya, selesai dari dua kali sujud. Wa qama as-saffu alladhi yalihi, kemudian saf yang di belakangnya yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyelesaikan sujud. Saf yang pertama ini bangkit berdiri. Kemudian in hadara as-saful mu'akhkharu bis-sujudi, maka saf yang belakang, saf yang kedua, mereka turun untuk melakukan gerakan sujud. Ya, karena pasukan yang berada di saf yang pertama mereka sudah pada posisi berdiri sehingga bisa memantau mengawasi musuh. Wa qamu, dan setelah mereka menyelesaikan sujud, ya, dua kali sujud, maka mereka pun bangkit. Jadi yang saf kedua ini. Jadi selesai mereka melaksanakan satu rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama mereka melakukan gerakan bersama Nabi secara keseluruhan. Adapun saf yang kedua, mereka melakukan gerakan bersama Nabi sampai bangkit dari ruku. Ya. Baik. Kemudian mereka pada saf yang kedua ini melakukan gerakan sujud sendiri, ya, sampai kemudian mereka selesai dari dua kali sujud berdiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saf yang pertama. Ya, jadi di sini pada rokat yang pertama ini secara keseluruhan yang saf yang pertama sampai bangkit menuju rokat yang kedua, berdiri pada rokat yang kedua, mereka melakukan gerakan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misal difahami ya sampai sini. Kemudian ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. Kemudian setelah berdiri semua, ya tentunya saf yang pertama lebih duluan berdirinya. Setelah berdiri semua, saf yang belakang ini maju. Ya, mengambil posisi menggantikan, ya, saudara-saudara mereka yang berada di saf yang pertama. Bagaimana cara majunya? Diterangkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala pada syarah beliau Ta'sisul Ahkam, ya, syarah kitab mendetilahkan. Ya, ini dengan cara ya seseorang masuk di antara dua orang yang ada di saf depan. Ya. Jadi kalau ini masuk begitu di sela-selanya ini, ya, sehingga mereka ya, yang di depan ini kemudian mundur ketika ada yang nyelip masuk itu. Bisa tergambar ya, insya Allah ya. Bukan misalnya dua atau tiga orang masuk, ya, lewat di celah dua, antara dua orang tidak. Tapi satu orang masuk di antara celah dua orang begitu. Tergambar semuanya? Baik. Ya. Sehingga yang saf belakang sudah berada pada posisi saf depan, yang tadinya di depan sudah berada di posisi saf belakang. Baik. Ya. Selanjutnya kata Jabir ibn Abdullah, "Tsumma raka'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raka'na jami'a." Kemudian tentunya setelah menyelesaikan bacaan pada posisi berdiri di rakaat yang kedua, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, dan kami pun semua, baik yang di saf yang depan yang tadinya di belakang maupun saf yang belakang yang tadinya di depan, kami semua juga melakukan gerakan ruku. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wa rafa'na jami'a. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku', dan kami pun mengangkat kepala kami dari ruku' semuanya, baik yang di saf pertama ataupun saf kedua. Thumma hadara bis-sujudi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam turun untuk sujud. Wassafu alladhi yalihi, demikian pula mereka yang berada di saf yang di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni yang terdekat dengan beliau. Alladhi kana muakhkharan, yang sebelumnya pada rakaat yang pertama mereka pada posisi saf yang belakang. Ya. Fi raqatil ula, pada rakaat yang pertama. Jadi yang pada rakaat yang pertama berada di posisi ya, belakang, sekarang sudah di posisi depan, itu yang ikut ruku' dan ikut sujud, ya, atau lebih ringkas yang ikut sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa qama as-saful mu'akhkharu fi nahril adu. Adapun saf yang di belakang yang pada rakaat yang pertama mereka berada di depan, sekarang pada saf belakang mereka tetap berdiri ya di hadapan musuh, artinya menghadap ke arah musuh. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujuda was-safu alladhi yalihi, tatkala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan saf yang berada di belakang beliau, saf yang depan ya, telah menyelesaikan dari sujud mereka ya, ini sudah duduk untuk duduk tasyahud. In hadara as-saful mu'akhkharu bis-sujudi, maka yang berada pada saf yang di belakang ya, saf yang kedua, mereka turun untuk melakukan sujud. Fasajadu, dan mereka pun melakukan gerakan sujud. Jadi pada posisi mereka sedang sujud sudah ada ya yang mengawas ya, ke arah yang mengawasi ke arah musuh ya, yakni ya yang sekarang sedang melakukan gerakan tasyahud. Karena gerakan tasyahud pada posisi duduk ini bisa melihat musuh yang ada di hadapan. Kemudian setelah pasukan yang berada di saf yang kedua menyelesaikan sujudnya dan mereka duduk tasyahud ya bersama dengan Rasulullah dan yang berada di saf yang pertama, thumma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam untuk menutup salatnya ya, mengakhiri salatnya wasallamna jami'a, dan kami pun semuanya, baik yang di saf pertama maupun saf yang kedua, kami melakukan atau mengucapkan salam. Jadi ini tata cara yang ketiga dari tata cara salat khauf. Qala Jabir ya, rawi hadis ini mengatakan, yang menukil ucapan Jabir ini ya, perawi sebelumnya ini Atha, kama yasna'u harasukum haula'i bi umara'ikum, apa yang dilakukan oleh mereka ya, para sahabat ketika itu ya, gambarannya seperti yang dilakukan oleh harasukum ya, jamak dari haris ya, mungkin kita juga pernah mendengar istilah hurros ya, semisal ini, sebagaimana para pengawal ya, pengawal yang kalian kenal ya, para pengawal umara kalian. Jadi ketika ya, para pemimpin tersebut ya, melaksanakan sholat, maka para hurros ini berdiri untuk ya, menjaga posisi keamanan ya, keamanan mereka yang sedang sholat dari para pemimpin ini. Kemudian dzakarahu Muslimun bitamamihi wa dzakara al-Bukhari tarafan minhu wa annahu shalla salatal khauf ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ghazwati as-sabi'ah ghazwati dzatir riqa'. Dikatakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi bahwasanya Al-Imam Muslim membawakan hadis ini secara sempurna. Adapun Al-Imam Al-Bukhari, beliau membawakan sebagian dari riwayat ini. Baik. Wa annahu shalla salatal khaufi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati as-sabi'ah. Dan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahasan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Jabir di sini salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf pada al-ghazwah as-sabi'ah, pada peperangan yang ketujuh, yakni ghazwatu dzatir riqa' ya, ghazwah dzatir riqa'. Terkait dengan ini Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Tanbihul Afham memberikan catatan yang pertama bahasanya hadis ini taib Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak membawakan dalam kitab sahihnya ya, jadi Imam Muslim bersendirian ya. Kemudian catatan yang kedua bahwa kejadian perang ini ya, pada peristiwa yaitu peperangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, di wilayah Juhainah. Baik, sementara kejadian perang Dzatur Riqa' ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang suku Ghatafan. Jadi ada peristiwa yang berbeda. Di mana posisi yang ada ya, ketika itu ya, yakni seperti yang digambarkan dalam riwayat Jabir ini. Yakni musuh berada pada posisi arah kiblat. Adapun dari sisi peristiwa kejadiannya ya. Bahasanya mereka musuh ketika melihat kaum muslimin pada waktu zuhur mereka ya melaksanakan salat zuhur, kata sebagian musuh-musuh tersebut mengatakan ya, kenapa kok kita tidak melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin saat mereka salat ya, karena sungguhnya salat di sisi mereka itu lebih dicintai ya dibandingkan anak-anak mereka sendiri. Artinya dalam kondisi apapun kaum muslimin tidak akan mungkin ya melepaskan diri mereka dari salat. Jadi ya, mereka merencanakan untuk nanti ketika kaum muslimin melaksanakan salat berikutnya, salat asar, ini akan diserang pada saat mereka salat tadi. Maka Jibril alaihissalam memberitahukan apa yang dibicarakan oleh musuh-musuh tersebut ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun mengarahkan para sahabatnya untuk melaksanakan tata cara salat khauf dengan tata cara sebagaimana yang digambarkan pada hadis ini, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Itu catatan yang diberikan oleh al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, kita masuk pada ta'liq al-Imam Sa'di rahimahullah pada hadis ini. Qulu fi hadis Jabirin sahih, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khaufi fasaffafna saffaini khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qiblah ila akhiril hadis. Kata al-Imam Sa'di rahimahullah, hadza wajhun min awjuhi salatil khauf. Ini salah satu sisi ya tata cara salat khauf dari sekian sisi, dari sekian tata cara pelaksanaan salat khauf. Wa yushtaratu li fi'lihi thalathu syurutin. Thalathatu syurutin, dan dipersyaratkan ya untuk melaksanakan tata cara salat khauf dengan yang disebutkan pada hadis Jabir ini, dipersyaratkan tiga perkara. Ahaduha, yang pertama, an yakunal aduwu bainahum wa bainal qiblah. Bahasanya posisi musuh ya berada antara mereka, ini kaum muslimin, dengan arah kiblat. Ini yang pertama, catatan yang pertama, bahwa musuh harus berada pada posisi arah kiblat dari kaum muslimin. Washtiratuhu, persyaratan ini ma'khudun min nassil hadis, dipetik dari nas hadis ini ya, di mana Jabir radhiyallahu taala anhu ya mengatakan wal adu bainana wa bainal qiblah. Jadi dengan tegas ya Jabir menggambarkan posisi musuh yang ada ketika itu. Atsani, syarat yang kedua, annahum yarawnal aduwa, bahasanya mereka kaum muslimin bisa melihat posisi musuh, bisa melihat kondisi musuh. Wa yu'khadhu min fi'lihim, dan ini dipetik dari perbuatan mereka, yakni para sahabat yang ikut salat bersama Nabi ketika itu. Wa annahum fil halati allati yarawna al-aduwa fiha yaf'aluna af'al as-salati jami'an, di mana mereka pada kondisi yang mereka bisa melihat musuh, pada kondisi tersebut mereka melakukan gerakan-gerakan salat secara bersamaan. Ya, jadi ketika ruku mereka juga semua ruku. Ya, ketika bangkit dari ruku, ya, para posisi berdiri mereka juga bersama. Karena pada posisi ini ya masih bisa melihat musuh. Mohon dipraktikkan biar tidak bingung. Yes. Baik, nanti insyaallah ada keterangan khusus. Ya, sekarang didengarkan dulu insyaallah ya. Kemudian falamma kanu fi halati sujudi, tatkala mereka pada posisi sujud, la yarawnal aduwa, yang pada posisi ini tentu tidak bisa ya melihat posisi musuh. Sajada ba'duhum, maka yang sujud hanya sebagian dari mereka. Sebagaimana digambarkan dalam hadis Jabir ini. Wa qamal akharuna fi nahril adu. Adapun yang lainnya, yang sebagiannya tetap berdiri ya di hadapan musuh, ini menghadapi musuh. Ini syarat yang kedua. Jadi tetap harus ada sebagian pasukan yang menjaga, mengawasi musuh. Adapun pada posisi bisa melihat gerakan atau bisa melihat pergerakan musuh, maka mereka menjalankan gerakan sholat secara bersamaan. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yu'mana al-kaminu, kondisinya aman dari kemungkinan al-kamin, yakni sergapan dari musuh yang sembunyi. Artinya apa? Ya, musuh itu bisa terlihat semua dari arah depan. Ya, tidak ada kemungkinan musuh dari arah lain. Makanya kata Syekh, fa illam yu'man kaminun minal musyrikin ya'tihim min khalfihim lam yusalluha ala hadzal wajhi. Ketika tidak aman ya dari kemungkinan penyergap yang sembunyi dari kalangan musyrikin yang akan datang mendatangi mereka kaum muslimin dari arah belakang, sementara kan muslimin semuanya menghadap ke arah kiblat yang di situ ada arah musuh. Ketika tidak mungkin kan khawatir ada penyergap dari arah belakang yang menyerang mereka, ya, lam yusalluha ala hadzal wajhi, maka tidak dilakukan salat dengan tata cara demikian. Ya, dilakukannya kembali pada yang sebelumnya ketika ada kekhawatiran adanya sergapan dari arah yang lain. Kemudian wa yu'khadhu min ma'na salatil khawfi wa mashru'iyyatiha, dan ini dipetik dari makna salat khauf itu sendiri dan disyariatkannya salat. Fa idza lam yu'manil kaminu lam tatimma al faidah bi salatil khaufi ala hadzal wajhi. Ketika tidak aman dari kemungkinan adanya serangan ya, sergapan dari musuh dari arah yang lain, maka tidak sempurna faidah dengan yakni tata cara pelaksanaan salat khauf dengan cara ini. Wala'allahu, dan bisa jadi yu'khadhu, yang demikian persyaratan ini ya dipetik min mafhumil hadis min qawlihi wal adu bainana wa bainal qiblah, dipetik dari yakni ucapan Jabir, dan ketika itu musuh berada antara kami dengan arah kiblat. Fa mafhumuhu, sehingga yang tersirat dari sini, mafhum mana yang tersirat, kalau mantuk itu yang tersurat, annahu laisa ahadun minal aduwi fi ghairi jihatil kiblah, bahwa tidak ada satupun dari musuh yang berada pada selain arah kiblat. Jadi semuanya pada satu ya kumpulan ya berada di arah kiblat semua. Kemudian terkait dengan permasalahan perang di masa kita, Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi ya, dalam Ta'sisul Ahkam beliau mengatakan, lantas bagaimana dengan kondisi perang di masa kita? Apakah mungkin ya dengan kemajuan teknologi dan peralatan tempur yang ada di masa kita, kita menjalankan tata cara salat khauf secara berjamaah sebagaimana beberapa ya tata cara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab ya tidak. Kenapa? Karena berkumpulnya kaum muslimin bersama-sama ya di satu tempat dengan kondisi mereka menjalankan sholat, ya, sementara peralatan tempur yang ada di masa kita, ya, sebagaimana yang kita ketahui, ini justru ya akan dimanfaatkan oleh mereka, ya, saat berkumpul tersebut untuk dikirim rudal, ya, paham ya? Dikirim rudal sehingga ya mereka pun ya dengan sekali istilahnya sekali tembakan bisa menghancurkan sekian ya ratus atau bahkan sekian ribu pasukan. Ya. Lantas kata beliau bagaimana caranya jika demikian? Maka kata beliau kaum muslimin ya sholat ya dengan secara sendiri-sendiri pada tempat yang aman untuk mereka menjalankan sholatnya, ya, yang mungkin di pasukan kavaleri, kavaleri itu yang apa, pakai peralatan tempur tank dan semisalnya, jika aman sholat di dalam tanknya, sholat di dalam tanknya, karena ya, tank kan terbuat dari baja, ya, jadi, jika di ya, gempur dengan senapan biasa, tidak mempan, insya Allah kecuali kalau pakai rudal anti tank, ya, seperti itu. Jadi demikian yang dibimbingkan oleh beliau pada kondisi yang dihadapi dari perang di zaman kita. Baik. Ini wallahu taala alam. Intinya jika kondisi memang memungkinkan ya untuk bisa dilaksanakan sholat berjamaah dengan tata cara sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, karena kondisi peralatan perangnya tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi, ya mereka dilakukan. Namun jika tidak, ya peralatan tempur yang digunakan demikian canggih sehingga jika terkumpul justru ya dimanfaatkan untuk dihancurkan sekaligus, maka dilaksanakan sebagaimana yang dibimbingkan oleh Syekh Ahmad An-Najmi tadi dalam kitab beliau Ta'sisul Ahkam. Wallahu taala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.